أحد من رأيين، الراجح والمذكور ظنا يسمى، والضرب والطرق والمرجوه يسمى وهما، أو يسمى وهما أخوان، يسمى وهما. والشك تحرير بلا رجحان لواحد حيث استوى امرآن. قال المؤلف رحمة الله عليه الأمر تي، والظن، ظن atau sangkaan dugaan itu adalah tajwizum ri'in imraini, adalah menganggap adanya dua kemungkinan yang murajjihan yang li ahadil amraini, yang kemungkinannya dari dua kemungkinan tadi yang salah satunya lebih kuat, lebih rajih daripada yang lainnya. Warajihu, sedangkan yang rajih, al-madhkuru dhannan yusma, sedangkan kemungkinan yang lebih kuat, yang rajih, itu disebut ya dhannan, disebut dhann. Wa tarafu al-marjuhu, dan sisi yang marjuh yang tidak kuat dari dua hal tadi itu disebut yusma wahman, disebut waham. Wa syakku, sedangkan syak itu adalah tahrirun bila rujhani, sedangkan syak ragu itu adalah tahrirun ya bila rujhani, ya, kita membiarkan atau memerdekakan keyakinan tanpa menguatkan liwahidin salah satu dari dua hal tadi, haitsu stawan ra'ani, yaitu yang sekiranya dua perkara tadi dalam tingkatan yang sama. Nah ya, tafadhal dibaca Pak Imam. Jadi di sini ya, saya jelasin sedikit dulu. Ketika seseorang dia meragukan sesuatu dari keduanya, dari dua hal, ya, dari keduanya itu yang masih ada kemungkinan kebenarannya, namun dugaan kuat dia lebih condong kepada salah satu dari yang lain, maka dugaan dia yang kuat tersebut itu dinamakan zon. Sedangkan yang lemah dinamakan waham. Dari dua hal, yang dia rojihkan ini namanya zon, yang dia marjuhkan namanya waham. Namanya waham. Ya, misal presentasinya yang rojih 70%, yang marjuh 30%. Maka yang 70% namanya zon, yang 30% yang dia apa namanya lemahkan itu namanya waham. Nah, kemudian wasyak tahrirun bila rujhan. Syak, keraguan adalah membiarkan, tahrir, memerdekakan ya dari dua pendapat tadi tanpa menguatkan salah satunya, ragu dia. Liwahidin sampai salah satu, haitsu stawa al-amrani, di mana dua perkara tadi tingkatannya sama. Ya. Nah. Ya. Nah, ini sebagian para ulama yang mentahqiq kitab Nadzam Waraqat ini itu mengatakan yang benar ialah wasyakku bukan tahrirun. Nah, di kitab ini tertulis tahrirun. Sebagian mengatakan yang benar adalah tajwizun. Tajwiz. Sebagian menganggapnya adalah tajwiz. Jadi kalau kita keluar dari matan yang dibawakan oleh Syekh Al-Utsaimin ini, wasyakku tajwizun, itu syak ialah menganggap adanya dua kemungkinan ya bila rujhan, tanpa ada perojehan sama sekali, tanpa ada penguatan sama sekali. Nah, itu yang lebih tepat sepertinya. Ya, yang lebih tepat daripada yang dibawakan Syekh ini tahrirun. Karena kalau memerdekakan ya, pendapat yang ragu tadi tanpa dikuatkan, nah ini ya, sepertinya enak dicerna. Ya. Dan ini yang lebih tepat ialah yang dikatakan oleh para muhakkik, bahwasanya yang benar adalah wasyakku tajwizun. ya, bukan tahrir. Nah, ini dikasih ya di buku antum catatan. Nah, Pak Imam, tafadhol. Nah, ya di sini kata muallif, kata pensyarah Syekh Al Utsaimin, muallif di sini Al-Imam Al-Amridi rahimahullah menyebutkan di sini ma yuqabilul ilma, yaitu kebalikan dari ilmu. Kebalikan dari ilmu. Ya, kebalikan dari ilmu. Yaitu kata beliau waqad sabaqa anna al-ilma hukmun yakiniyun. Ya, telah berlalu penyebutannya bahwasanya ilmu itu adalah hukum yakini. Hukum yang ditetapkan secara yakin, secara pasti. Nah, sedangkan di sini pada qarafi hadhil abyati, nah di sini beliau Al-Imam Al-Amridi menyebutkan di bait-bait ini ma yuqabiluhu, ya, lawannya, kebalikannya, wa huwa adh-dhannu wal wahmu wasyak, yaitu dhan, duga-duga, waham, salah sangka, ya, kemudian syak dan ragu. Terus muqabilu dzan itu adalah tarjihu ahadil amrayn. Dzan itu adalah tarjih, menguatkan salah satu dari hal itu dikuatkan alal akhor, dari yang lainnya. Ada yang rajih, ada yang marju. Nah, yang rajih yusamma dzan, yang rajih itu dikuatkan itu namanya dzan. Wal marjuhu yusamma wahman. Sedangkan yang marjuh itu namanya apa? Waham. Idan kalau begitu adzannu muqabilul wahmi. Kalau begitu dzan adalah lawan kebalikan dari waham. Ya, fadzannu tarjihu ahadil ihtimalain. Sedangkan dzan itu adalah tarjih, penguatan dari salah satu dua kemungkinan. Kemungkinan yang benar, kemungkinan yang salah. Ya, kemungkinan ke A, kemungkinan ke B. Antum pilih yang A, antum maka ambil pilihan itu yang A di atas dzan. Ya, antum rajihkan. Wal wahmu, sedangkan wahmu al marju. Nah, itu lawan dari kata rajih, yang dia dilemahkan min ahadil ihtimalain, dari salah satu dua kemungkinan tadi. Wasyakku, nah di sini Syekh Al Utsaimin sepertinya memperbaiki ya dari naskah yang beliau dapatkan ini, yang di atas wasyakku tahrirun bila rujhan, ini sepertinya kurang elok ya kalau dikatakan wasyak tahrirun, memerdekakan. Memerdekakan tanpa ada rujhan. Nah, Syekh di sini juga wasyaqqu tajwizul amrayn. Syak artinya menganggap adanya dari dua kemungkinan tadi ala sawa, sama. Hukumnya halal atau haram dari suatu perkara ala sawa. Ya, dia ragu. Nah, yakni yakunu mutaraddidan, yaitu dia bimbang ala sawa. Ya. Bimbang itu sama, jadi sama antara kesimpulan halal atau haram, boleh atau tidak, itu sama. Hadza huwal ma'rufu fi usulul fiqh, ini yang dikenal di usul fikih. Ya, fal insan, maka seseorang qad yadunnu syai'a, terkadang dia menduga sesuatu ma ihtimalin marjuhin, ya, di samping ada kemungkinan yang lebih tidak kuat pendapatnya. Wa qad yatawahhamu al marjuha wa yusamma wahman. Nah, terkadang seseorang tadi juga ya waham, dia salah mengasumsikan dengan asumsi yang salah, yang marjuh tadi, ya, yang ternyata tidak kuat tadi, dia asumsikan dengan asumsi yang keliru, maka ini dinamakan namanya waham. Waqad yataraddadu fa yusamma syakkan. Nah, terkadang dia bimbang, maka ini dinamakan namanya apa? Syak. Hadza 'indal usuliyyin. Ini menurut ulama ahli usul. Nanti beda dengan menurut fuqaha ahli fikih. Ya. Nah. Tafadhal. Saya baca ya, Pak Suradi. Amal fuqaha. Fi muqabalati muqabalati al yakin wa yasmalu al-thalasata adonna wal watma wasaqa ala sawa'i. Nah, perhatikan adapun para fuqaha rahimahullah al-ghalib indahum, maka ya yang mayoritas menurut mereka, kebanyakan menurut mereka istimal syak, ya, mayoritas kebanyakan penggunaan kalimat syak itu fi muqabalatil yakin, itu ya dari kebalikannya kata yakin. Maka kalau syak begini fayas mal, maka dalam hal ini terbagi menjadi tiga menurut ahli usul: dhon, waham, syak ala sawah. Ya, dhon, syak, waham ala sawah. Nah, terus sedikit lagi Pak Suradi. Wa dihada yaquluna min man yataqona at-taharata wasaqta fil hadisi. Kalau hadis ada ya-nya. Terus wahadihi kalimatun sakpun tasmalu as-salasata. Nah, perhatikan. Ulihada yakulun. Oleh karena itulah para ulama menyatakan man tayaqqana taharata. Bagi orang yang yakin dia di atas taharah, dia masih taharah. Wasyakka fil hadas. Tapi dia ragu. Ya, apakah dia sudah berhadas entah buang angin gitu. Wahadihi kalimatun syak tashmalu salasa. Maka kalimat syak tadi, dia kan yakin ala taharah, tapi dia ragu juga nih. Dia ragu, sudah berhadas belum? Maka kalimat syak ini mencakup tiga hal. Qala, fa idza tayaqqana annahu mutawaddi'un, apabila dia yakin dia masih berwudu, summa syakka hal ahdatsa aw la, kemudian dia ragu apakah dia sudah berhadas atau tidak. Wa ghalaba anna ala dhannihi, dan ya, kuat dugaan dia annahu muhdisun, bahwasanya dia sudah berhadas. Kuat dugaan dia sudah berhadas, sudah buang angin. Maka ketika kuat dugaan dia, ya, dia kan tadi ragu, kuat dugaan dia sudah berhadas, fa innana nusammihi indal fuqahai syakkan, maka kita menyebut ya orang tadi menurut istilah yang dikemukakan oleh para ulama ahli fikih, dia itu kita kemukakan, kita nyatakan sebagai sebuah keraguan, syak. Berbeda kan dengan syak yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Maridi dari sisi terminologi usul fikih. Bisa dipahami sih. Kalau syak tadi apa? Kalau usul fikih, wasyak tajwizul bila rujhan. Ya, menganggap adanya dua kemungkinan atau lebih tadi tanpa ada perujihan. Nah, sedangkan di sini menurut ulama fikih, dia ala tahara, kemudian ghalaba ala dhannihi, kuat dugaan dia annahu muhdits, bahwasanya dia sudah berhadas. Nah, maka dinamakan menurut ulama ahli fikih dia ini keraguan dia tadi namanya syak. Padahal dia sudah merajihkan, menguatkan dia sudah tidak tahar, sudah berhadas. Kalau tadi menurut ulama ahli usul, syak itu apa? Bila rujhan. Ada ya bila rujhan. Nah, paham sini ya. Fa idza kana al-amra, mana tadi sekarang? Fa idza kana al-marjuhu annahu lam yuhdis fa huwa syakkun aidan indahum. Wa idza tasawa al-amrani fa huwa syakkun kadzalika indahum. Nah, apabila yang marjuh tadi, yang dilemahkan tadi, bahwasanya dia belum berhadas, maka dia ragu juga menurut mereka para ulama al-usul fikih. Nah, adapun sama perkaranya tadi, sama antara masih berhadas atau masih sudah berhadas atau masih taroh, itu juga syak, sama juga. menurut ulama ahli usul fikih. Menurut mereka kata mereka indahum. Demikianlah menurut mereka para ulama ahli usul fikih. Wal fuqaha'u yastamiluna dhanna wal wahma wasyakka fi muqabalatil yaqin. Maka para fuqaha ahli fikih mereka ya, mempergunakan istilah ini dhan, waham, syak itu pada kebalikannya yakin. Amal usuliyun ada pun para ulama ahli usul ya fakama alimna. Maka sebagaimana yang kita ketahui di bait tibait. Bait 30, 31, 33 ini. Wa limadha ikhtalafa al-usuliyyuna wal fuqaha rahimahullah? Ada soal di sini. Kenapa berselisih antara para ulama ahli usul dan para fuqaha? Semoga Allah merahmati mereka semua. Ya, jawabnya apa? Ya, ikhtalafu, mereka berselisih. Jadi anna Nabi SAW, karena Nabi SAW amara memerintahkan ayyabani al-insanu umurahu ala yakin. Nabi SAW memerintahkan seseorang untuk membangun pondasi urusan dia, semua perkara dia al-yakin, di atas keyakinan. Ay asyai al-mutayakini, sesuatu yang yakin. Maka Nabi SAW bersabda, idha syaka ahadukum fi salatihi, apabila salah seorang kalian di antara kalian ragu dalam sholatnya, walam yadri sholat alasan awa am arbaan, kemudian dia la yadri, enggak tahu apakah dia sholat sudah 3 rakaat atau 4 rakaat, wal yatrahis syak, maka buanglah keraguan, buanglah yang ragu. Wal yabni ala mas mas taikhana, dan hendaklah dia membangun ya tadi keputusan dia tadi, membangun keputusan dia tadi 3 atau 4 ala mas taikhana, di atas keyakinan dia. Di atas keyakinan dia. 3 atau 4. Oh, saya yakin 4. Buang yang ragu. Nah. Bisa dipahami sini. Wa qala fil ladzi syakka fi hal ahdatsa aw la. Kemudian Nabi SAW juga ya bersabda tentang orang yang ragu apakah dia sudah berhadas atau tidak ya ketika dia duduk menunggu salat. Maka Nabi SAW bersabda la yansarifu hatta yasma'a sautan aw yajida rihan. Hendaklah jangan dia berpaling dari atas keyakinan dia yang di situ adalah alat tahara. Janganlah dia berpaling dari hukum asli dia. Dia kan tadi sudah berwudu. Nah, sudah berwudu, dia sudah alat tahara. Kemudian dia duduk di masjid. Kemudian dia ragu, ini sudah batal atau belum. Jangan berpaling dari hukum asalnya yang sudah berwudu. Hatta yasma'a sawtan, sampai dia mendengar suara jelas kentutnya. Au yajidu rihan, atau dia mencium, mendapati aromanya. Oh iya bau kentut, oh iya bunyi. Nah ini baru gugur ya, ya keyakinan dia tadi. Lakin minal ibadati yakfi fihi ghalabatu dhanni 'ala al-qawli ar-rajih. Akan tetapi ya, minal ibadat ya, kalau di sini perkara-perkara ibadah ma yakfihi ghalabatu dhann 'ala qawli ar-rajih, maka sudah cukup ya dalam perkara ibadah ya dugaan terkuat dia untuk ya, mengambil pendapat yang rajih, 'ala qawli ar-rajih, menurut pendapat yang rajih. Kalau dalam ibadah cukup bagi dia untuk dugaan terkuat saja. Kalau dalam hal ibadah. Ya, kamas alati syakki fi shalah, seperti permasalahan ragu dalam salat, hal shalah salasan am arba'an, apakah dia salat 3 atau 4 rakaat. Ya, kemudian fatarajjahu indahu, kemudian dia merajihkan, dia menguatkan menurut pendapat dia annahu shalah arba'an, dia salat sudah 4 atau shalah salasan, fa innahu ya'malu bih. Jadi sholat atau 4 atau 3, maka dia beramal dengan keyakinan dia tadi. Apa yang direjihkan. Nah ini ya, bisa dipahami ini, inilah titik kenapa fuqaha mengambil ya, kesimpulan tentang definisi dhon berbeda dengan ahli usul. Karena fuqaha ini dalam bab tatbik, prakteknya gimana. Wa kadzalika, demikian pula man syakka fi adadi tawafi. Bagi orang yang ragu tentang jumlah tawaf dia udah berapa kali. Apakah baru 5 atau 6 ya, atau sudah 7, dia ragu. Wa fi adadi sa'i, atau tentang dia sa'inya, sa'i antara Safa dan Marwahnya dia bingung. Udah berapa ini? Ya. Udah selesai 7 kali atau belum? Ya. Wa fi adadi jamarati idza rama, atau jumlah jamarat melempar jumrah dia. Ya, ini sudah berapa ini? Udah 2, 3 atau berapa? Idza rama, apabila dia melempar jumrah. Kam hasatan turajjahu indahu, berapa butir apa namanya kerikil yang dia dirojehkan menurut dia. Ya. Dari dua kemungkinan tadi, fa innahu yabni ala ghalabati dhan. Maka kalau begitu dia ya mengambil dugaan terkuat tadi, ya mengambil dugaan terkuat tadi alal qawli rajih. Menurut pendapat yang rajih. Dia ngambil, oh saya baru tawaf 3 kali. Walaupun nanti setelah itu ada orang, kamu tadi pas minum air zam-zam itu berhenti, kamu sebenarnya udah 4 atau sebenarnya kamu udah 2, masih 2. Ya udah, itu dia mengambil, dia mengamalkan menurut dugaan yang terkuat dia. Amma ala madhhabil Hanabilah, adapun kalau menurut madhab Hanbali, fa innahu yabni alal yaqin. Dia mesti membangun ya keputusan dia itu di atas keyakinan. Wala yumkinu an yasta'mila adh-dhan. Dan tidak mungkin dia menggunakan amalan dia tadi di atas dhan. Idzan bayyana annal ilma idraku syai' ala ma huwa alaih. Kalau begitu jelaslah bahwa ilmu itu adalah idraku syai', menjangkau, mengetahui sesuatu ala ma huwa alaih, sesuai dengan hakikat sebenarnya. Wa annahu, dan bahwasanya ilmu yang qasimu ila qismain, terbagi menjadi 2 bagian, doruri dan juga nadhari. Ini sudah berlalu ya penjelasan doruri, nadhari, ya murojaah lagi kalau antum lupa. Ya. Dan jangan sampai lupa. Ini yang mendasar sini. Wa annal jahla ala qaulis sahih huwa adamu idraki syai'. Nah, sedangkan jahl, kebodohan menurut pendapat yang sahih yang benar, ia adalah tidak adanya jangkauan, tidak adanya pengetahuan terhadap sesuatu. Wa annahu, dan bahwasanya jahal itu yanqasimu ila qismain, dibagi menjadi 2 bagian, basitin wa murakkabin. Ini murajaah. Apa jahal basit, apa jahal murakkab? Ini ya. Kalau jahal basit antum ditanya, ya. Antum ditanya, di mana ya stasiun Cibitung? Antum mengatakan la adri, enggak tahu. Ini namanya jahal basit. Ya. Tapi antum ditanya, di mana stasiun Cibitung? Wah, antum jawab, oh, dekat di kalender. Ha, nah ini jahal murakkab. Wal basit adamul ilmi mutlaqan. Kalau jahil basit, tidak adanya ilmu secara mutlak. Wal muraqab huwa idraku syai' ala khilafi ma huwa alaihi. Nah, sedangkan muraqab itu dia menjangkau, mengetahui sesuatu, tetapi ala khilafi ma huwa alaihi, berbeda dengan hakikinya yang tidak sesuai dengan kenyataannya, hakikatnya. Di mana stasiun Cibitung, dia bilang dekat Klender, dekat Jatinegara. Dia bilang, oh iya saya tahu. Wah, dia ada idrak, idraku syai', tetapi menyelisihi hakikat sebenarnya. Ini sudah berlalu ya. Yang jahlul muraqab ini lebih berbahaya daripada jahlul basit. Mana lagi? Ah. Wa tabayyana lana, kalau begitu menjadi jelaslah bagi kita sekarang, annal idrakati, bahwasanya idrakat, segala macam pengetahuan itu ya, tanqasimu ila yakinin wa dhannin wa wahmin wa syakkin, itu terbagi menjadi kepada yakin, dhan, waham dan syak. Ya. Wa hadha indal usuliyin, ini menurut ulama ahli usul. Wa ma indal fuqaha'i, adapun menurut ulama ahli fikih, fa yaqulun imma yakinun wa imma syakkun, dah gitu aja menurut fuqaha. Nah, itu apakah yakin atau syak, udah gitu aja. Fayudkhiluna dhanna wal wahma fi syakki. Nah, para ulama ahli usul fikih, mereka memasukkan dhan dan waham itu ke dalam golongan syak. Ke dalam golongan syak. Ya, ba'da dzalik, setelah itu intaqala al-mu'allif, mu'allif itu al-imam al-amriti, ya, berpindah ila ta'rifi usul fikih, kepada pembahasan definisi usul fikih. Yakni huwa usul fikih, ya apakah itu usul fikih, bi'tibar isman li hadzal fanni, berdasarkan tinjauan dari sisi namanya ya pada bidang studi ini. Faqala rahimahullah ta'ala, maka beliau al-Amriti menyatakan, bait 33 34 35, ammal usulul fikhi, adapun usul fikih maknanya, maknan ya, bin nadhari, bin nadhar ya, dengan mengacu lil fanni, kepada salah satu cabang studi atau bidang studi atau disiplin ilmu, fi ta'rifihi fal mu'tabar. Ya. Maka ya yang dipertimbangkan ya dalam definisinya fi dzalika turqu al fiqhi a'ni al mujmal al mujmalah kal amri kal aw kan nahyi la mufaddalah wa kaifa yastadallu al usuli bil usuli wal alimu alladhi huwa al usuli. Ya. Ini baterai saya udah lobet ini. Waduh, 6%. Usul fikih mengacu kepada salah satu disiplin atau bidang studi ilmu, maka yang dimu'tabar, yang dijadikan acuan dalam definisinya adalah fidalika at-turku al-fiqhi, yaitu turku al-fiqhi, dalil-dalil fikih. Ini yang saya maksud adalah al-mujmalah, yaitu yang masih mujmal, masih bersifat global. Kal amri, semisal perintah, wan nahi, au kan nahi, atau larangan. Ya, la al mufaddalah, bukan yang bersifat afwan, bukan mufaddalah, mufassalah, bukan yang bersifat tafsil, rinci, perincian. Wa kaifa yustadallu bil usuli, dan bagaimana ya yustadallu bil usuli, bagaimana dalil itu dapat digunakan ya dengan usul. Wal alimu alladhi huwa al usuli, dan orang yang berilmu tentang ilmu usul fikih ini namanya usuli, orang yang ahli ilmu usul fikih, sebagaimana yang ahli nahwu namanya nahwi, yang ahli sebagai fikih dari ilmu fikih namanya faqih, ya, dan seterusnya. Ya, baterai saya udah lobet ini ya, cukupkan dulu ya, yang mau bertanya tafadhol silakan.